Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah salam atasimin kathira wa ba'ad. Ya silakan, siapa yang belum baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa banu maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilaftin mujazi wa tabasutul badla biwa'nin munjazi wa taqtadi ridun bi ghairi sukhti fa'ibatan alfiyat bani mu'ti wa huwa bisabakin ha'izun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila Allahu yaqdi bihi batin wafirali wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harfun il kalim wahiduhu kalimatun wal qalu amma kilmatun biha kalamun tadi'am biljari wa tanwini wa nida wa alwa musandinil ismi tamizun hasol mita fa'al dawa atat wa yafa'ali wa nuni akibilanna fi'lun janjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un jalilam kayasham wa madiyal af'ali bitamiz wa sinbinuni fidal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahu sahwa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minnal hurufi mudni kashabahil wad'ayi fisma jitana wal ma'nawi fima tawafihuna wa kaniya batin anil fili bila ta'athurin wa kafti kari usila wa mu'rabul asma'i maqasalima min syabahil harfika ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabun mudari'an in ariya minuni tawkidin mubashirin wa minuni inasin kaya ru'na manfutin wa kulu harfin mustahikun albina wal aslu fil mabniyi ayu sakana wa minhu dhufatin wa dhukasin wa dhumka aina amsihaitu wa sakinukam wa rafa wa nasba ja'alan iraba lismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khusiso bil jari kama qad khusiso al fi'lu bi ayan jazima farfa biwawin wan siban nabil alif wa jirbiya inma minal asma asif min zakadu in sobatan abana wal famu haithul mimu min hubana abun akhun hamun kazaka wahanu wa nafsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihin asharu wa satu dal i'rabi ayu dhafna lalil yaka ja'akhu abika da'tila il alif irfa'al munsana wa kila idha bi mudmarin mudhafan wasila kilta kaza kathnani wa sinatani kablin wa binatani yajriyani wa takhluful ya fi jami'i al alif jarun wa nasman ba'da fatin tuat ulif wa jurra bil fathati ma layan surif ma lam yudhaf'u yaku ba'da al radif وجعل النحو يفعل نونا رفعا وتدعنا وتسألونا وحذفها للجسم والنسب سما كلم تكون لترمي مظلمة وسمي معطلا من الأسماء إما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول لإعراب فيه كدر جميعه وهو الذي قد كسر وثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أواو أو ياء فمعطلا عرف فالالفان فيه غير الجسم وابدي النسب ما كيد يرمي فالالفان ورفع فيه من يحذف جازما ثلاثهن تقتي حكما لازما نكرات قبيل المؤثر اواكع موقع ما قد ذكر وغيره معرفه كهم وذي وهند ابن والهلم والذي فما لدي هيبه او حضوري كانت وهو فما لدي هيبه او حضوري كانت وهو سامي بالضمير وتتصل منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرم مبدأ الياء وال... كالياء والكاف من ابن كالياء والياء من ابن أكرم والياء والها من صالح ما ملك وقول مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع وجاء ولرفع والنسب وجار نصلا كعرفين فإن ننل المنى وآلفا والواو ونون لما غوبا وغيره كقمع وعلما ومن ضمير الرفع ما يستطر kaf'al uwafiq naqtabi idha syuru wadur tifa'in wan fisolin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wadun tisobin fin fisolin ju'ila iyaya wa tafri'u lesa mushila wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idha ta'ata ayyaji'al mutasil wasil awif silha asa'anihi wa ma ashbahu fi kuntukul khulfun tama kadaka khiltanihi wa tisol akhtaru khairi ikhtarul infisola wa qaddimil akhosa fi tisoli wa qaddiman masyita fin fisoli وفي اتحاد رتبة الجم فصلا وقد يبيه الخيب فيه فصلا وصلا وقد يبيه الخيب فيه وصلا وقد يبيه الخيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفيل تزم نون وقاية وليس قد نذم وليتني فشا وليتني ذرا ومعنى أن لا كسوة كن مخيرا fil baqiyati wal turun khafafa minni wa ani ba'du man qatalafa wa fi laduni laduni qala wa fi qadni qadil hasu aidan qatiyafi qadni wa qadni qadni wa qadni wa qadil hasu aidan qatiyafi ya ismun ju'ainul musamma mutlaqo alamuhu ka ja'farin wa khirniko wa qaranin wa adanin wa lahkin wa syalqi wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa syalqi min wa haylatin wa wasyiqi wasman atau wa kunyatan wa laqaba wasman atau wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da in sibahu sahiba wa iyyakuna mufradaini fa adif hatman wa illa atbi'al ladhi radif wa minhum man qulun ka fadin wa asad wa durtijalin ka su'adin wa udad su'ada wa udad ka su'ada wa durtijalin ka su'ada wa udad wa jumlatun ka masjid rukiba wa jumlatun wa masjid wa ma bi masjid wa durtijalin la wa jumlatun wa ma bi masjid wa ma bi masjid rukiba da in bi ghairi wa hitama uriba wa sya'a fil a'lami dhul idafa ka amdi syamsin wa abi quhafa ka'ala wa wad'u li ba'dil ajnasi alam wa mithluhu barratu ayu wa abdul wa wad'u li ba'dil ajnasi alam ka'alamil ashkhasi lafdun wa huwa am min dhaka ummu adiatin lil aqrabi wa hakadha su'alatun li sa'labi wa mithluhu barratu lil mabarra barratu wa mithluhu barratu wa mithluhu barratu lil mabarra kadza fajari kadza fajari alamun lil fajra ya terus sudah kelihatan mau enggak lancar ternyata udah habis hah nah harus sampai di situ tiap hari jalan ini bahasanya kemarin kita ambil tentang jumlah silah mausul yaitu wa jumlatun aw syibha alladhi wusil bi kaman indil ladhi ibnuhu kufil siapa yang sudah hafal dari wa kulluha yalzamu silahkan baca yang sudah hafal wa kulluha yalzamu ba'da silah ala dhamirin la'ikin musyamilah siapa yang sudah hafal sampai terakhir kan harusnya sampai terakhir wa sifatun sharihatun sifatu al wa kaunuha bi mu'rabin af'ani qal itu kan ha coba Abdullah syah bismillah wa musannif rahimahullah ta'ala wa kulluha ilzamu ba'da usira ala dhamirin la'ikin mushtamila wa jumlatun ashibuha alladhi usil bihi kaman indil ladhi bluhu kufil bihi kaman indil ladhi bluhu kufil wa sifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bi murabil af'ali qal ayun kama wa uribat ma lam tudaf wa sadru wasiha dhamirun min hadaf ya wa jumlatun aw shibuha alladhi usil ya a'rib hamzah wa jumlatun aw shibuha alladhi usil bihi ya oke apa ya wa jumlatun pakai aja wa harfu 'atfin jumlatun khabar muqaddam marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahiratun ala akhiri aw harfu 'atfin shibuha ma'tuf 'alayhi ya wa mudhaf wal ha dhamir muttasil mabni ismun fi mahallin dhafun lay alladhi ismu mawsulun mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada mu'akhar ya musin fil mad mughayyar sighah mabniun ala sukun wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fi jawaz dhamiru huwa ya'udu lil ladhi ha ke mana kembali ke mana alladhi terus bihinya ke mana ya terus bihi bihi alba hafu jarrin wal ha dhamir mu'mir muttasil mabni al kasri fi mahalli jar bil ba wal a'id al ha apa maknanya dan yang dijadikan silah adalah jumlah atau sibu jumlah ya itu usil kembalinya kepada huwa itu kembali kepada kulluha ya a'idnya di sini ha bihi usil itu kembalinya huwa kembali kulluha usila kulluha kullu min madza min al asma al mausulat bi kaman indil ladzi ibnuhu kufil ya setelahnya irab kaman indil ladzi ibnuhu kufil kaman indil ladzi ibnuhu kufil irab ha harujarin man majur bikas terus Al-jar wal majrur. Di mutalik gimana Pak? Di mahdhuf sebagai apa? Khabar. Khabar min li mubtada mahdhuf. Khabar dari mubtada apa? Mahdhuf. Wa dzalika ka. Iya. Sebagian menakdirkan qaulik, sebagian menyatakan tidak perlu. Ya. Karena dimaukan dengan lafadznya seperti ka hadha lafadz yani man 'inda alladhi ibn hukufil ah. Man li rab coba man? Man ismi mausul mubtada. Indi, enggak ada suaranya. Indi. Enggak ada suaranya dah. Indi dorof. Dorof. Iya. Terus bahwa mudhaf ya. Walia domir muttasil fi mahali jarim mutawakkil lay. Iya, syibu jumlah muta'alliq bi. Muta'alliq bi khabar mahdhuf. Hah? Dengan apa? Di fi'il mahdhuf takdir apa? Istaqarra. Istaqarra. Terus alladzi alladhi ismu mausul bi khabar ismu mausul min al-sukun 'ala raf'il khabar ibnuhu mubtada mu'akhar wa huwa mudhaf wal ha dhamir muttasil bi majrur mutawakkil mubtada mu'akhar mana anunya kamu mubtada mu'akhar ibnuhu apa i'rabnya mubtada ya mubtada kufil fil fa'il khabar kufil apa ya rabnya kufil dari kafala fil madi yakfulu fil madin fil majhul ya mabnil majhul terus wal fa'il mana ibu fa'il lam sati fihi taqdiru huwa ya'ud ila ibnu ha ila ibnu ya ila kufil ya ibnu terus aidnya mana sini tadi damir mana aidnya alladhi ibnuhu kufil. Ada kan? Itu ibnuhu ha. Iya. Apa terjemahnya? Man indilladzi ibnuhu kufil. Hah? Maknanya apa? Man indilladzi ibnuhu kufil. Orang yang ada di sisiku adalah orang yang anaknya ditanggung atau dijamin. Di sini disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullah yang dimaksud dengan syibu jumlah itu dua, yang pertama al-jar wal majrur, yang kedua dzaraf. Apakah semua dzaraf bisa dijadikan sebagai jumlah silah? Hanya dzaraf makan yang bisa dijadikan sebagai dzaraf apa? Dzaraf makan. Ya, dzaraf makan. Ya, dzaraf makan. Bagaimana kalau jumlahnya dzaraf makan? Apakah muta'alaknya itu wajib dibuang atau disebutkan atau bagaimana? Wajib dibuang. Mutlak atau bagaimana? Jika ada qarinah yang menunjukkan. Kalau kaunnya am bermakna istaqarra, maka apa? Wajib dibuang. Tapi kaunnya khos itu bukan sekedar keberadaan tapi ada makna tambahan, rijalisun. Maka harus disebutkan, kecuali kalau ada apa? Qarinah yang menunjukkan yang dibuang tersebut. Kemudian kalau dzaraf zaman boleh enggak dijadikan sebagai silah? Dzaraf zaman boleh digunakan sebagai silah jika jaraknya dari pengucapan kalimat tersebut dekat. Ya, ada syaratnya. Tidak semua dzaraf zaman bisa dijadikan sebagai jumlah silah. Yaitu agar zamannya itu dekat dari zaman pembicaraan. San, wafik. Nah, nanti. Udzkur salasata syurut di al-jumlah al-mausulah. Apa yang pertama? Antakuna khabariyatan. Antakuna khabariyah. Antakuna khabariyah, agar jumlahnya jumlah khabariyah. Kemudian yang kedua? Antakuna khaliyatan min makna ta'ajub. Ya, khaliyah min makna ta'ajub. Al-salif? Antakuna ghayra muftaqiratin ila kalam qablaha. Ya, ghayra muftaqira ila ma qablaha aw ila kalamin qablaha ahsan. Ya. Antakuna di sini disebutkan syarat yang pertama agar jumlah silah itu bentuknya khabariyah. Masuk di dalamnya apa saja yang termasuk jumlah khabariyah? Apa? Jumlah qasam masuk enggak? Masuk. Ya. Terus apa yang keluar dari ucapan beliau antakuna khabariyah? Ya, apa itu yang keluar yang tidak bisa dijadikan sebagai apa? Silah. Jumlah apa? Insya'iyah atau tolabiyah. Insya'iyah dan tolabiyah, apa contohnya insya'iyahnya? Ya. Ja'anilladzi. Ja'anilladzi. Insya. Kalau itu tolabiyah, ja'anilladzi idribu tolabiyah. Ini enggak boleh ya. Yang ini ya. Insya'iyahnya. Khusus idribu, khusus tolab. Ini seperti tamani, taroji, arab dan yang lainnya. Arab ya. Ada enggak? Ja'anilladzi. Laitahu. Ya, qa'im. Kemudian kaunuha khaliyah min makna ta'ajjub. Agar dia kosong dari makna ta'ajjub. Ya, apakah sepakat mereka para ahli nahu bahwasanya enggak boleh jumlah yang di situ mengandung makna ta'ajjub dijadikan sebagai silah? Sepakat enggak? Enggak. Tidak, ya. Tapi yang rajih apa? Iya, enggak boleh ya. Yang ketiga disebutkan di sini syaratnya agar jumlah silah itu tidak ya bergantung kepada jumlah sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Yang masih dia bergantung. Ja'anil ladzi lakinnahu. Lakinnahu apa? Zaidun. Lakinnahu Zaidun. Lakinnahu. Ja'anil ladzi lakinnahu qa'im. Ya, lakinnahu qa'im rajulun, jangan qa'im semua. Ya, kalau Ibnu Isyam mengatakan menambahkan keterangan yaitu terkait dengan syarat yang pertama yaitu agar jumlahnya khabariyah ma'hudah. Ma'hudah itu ma'lumah. Jadi kata Ibnu Isyam dalam Audhul Masalik agar syaratnya jumlahnya jumlah khabariyah ma'hudah. Ma'lumah, sudah ma'lum diketahui. Inda al-mukhatab illa fi maqami tahwil wa tafkhim, kecuali pada tempat tahwil. Yang memang tujuannya untuk menjadikan tahwil ngeri dan besar. Maka bagus di situ untuk diibhamkan khabariyahnya, jumlahnya. Seperti apa? Faghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Faghasyahum apa? Minal yammi ma ghasyahum. Maka Fir'aun dan bala tentaranya ghasyahum. Dia apa? Tenggelamkan oleh apa yang menenggelamkannya. Dibahamkan di sini. Tujuannya apa? Agar dibikin ngeri, dahsyat. Itu bagus, dibahamkan. Ya, adapun kalau tidak, ya harus mubham. Ma'hud indal mukhatab. Contohnya, ja'alladzi qama abuh. Datang orang yang bapaknya berdiri. Ya, sudah tahu ini si pembicara. Siapa itu yang bapaknya berdiri. Ya. Kemudian, apa syaratnya? Dharaf dan al-jar wal-majrur. Agar dia bisa jatuh sebagai jumlah zilah. Uthman. Agar keduanya tam. Apa itu yang dimaksud dengan tam? Tam kalimat. Apa? Bisa dipahami. Iya. Apa yang lebih bagus? Agar ketika dharaf ataupun al-jar wal majrur dijadikan sebagai sila, itu dihasilkan yang namanya apa? Faedah. Ada faedahnya. Apa contohnya? Ja'anil ladzi ja'anil ladzi dharaf kok. Apa contohnya dharaf? Ja'anil ladzi apa contohnya? Dharaf banyak. Ja'anil ladzi indak yang jar majrurnya contohnya apa? Itu bukan jar majrur itu. Ja'anil ladzi sidar misalkan. Kalau ja'anil ladzi bik boleh enggak? Ja'anil ladzi bik. Belum boleh. Hah? Enggak boleh. Kenapa? Karena belum. Ya enggak dihasilkan faedah. Ja'anil ladzi bik. Ya, ja'anil ladzi al-yaum. Wasifatun, nanti. Wasifatun sharihatun silatu al. Wasifatun sharihatun silatu al. Di Arab, coba, ikhwan. Wa lil istisna. Ya. Yeah. Sifatun mubtada marfu. Mubtada. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Marfu. Marfu. Sharihah. Ya, na'atul marfu, marfu mithluh silatu mubtada muakhar. Ya. Wa huwa mudaf al al mudafun ilaih. Ya. Apa maknanya? Dan silahnya al adalah sifat shariha. Ya, silahnya al adalah sifat shariha. Silahnya al adalah sifat shariha. Wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Terus dilanjutkan i'rabnya wa kaunu bi mu'rabil af'ali qal. Wa aqaf. Ya, kaunu. Kaunu mubtada marfu wa alamatu rafi dhamma. Huwa. Wa huwa kaun. Mudaf. Mudaf ha. Ha itu apa? Ha. Ismu. Ism kaun. Ism kaun. Terus mabni 'ala sukun fi mahalli. Iya isim. Ya. Robin, terus jarun wa majur. Iya. Di mahalli nasbin khabaruha. Oh, khabarnya mana? Khabar yang pas ya. Sempurna belum kalau waqaunu habi mu'rabin? Belum kan? Berarti bukan khabar. Apa mana khabarnya nih? Qol itu. Fi'il berarti bi mu'rabil afal, jar majur bagaimana i'rabnya? Muta'alliq dengan apa? Qal pada mahalnya apa datang dia setelah apa yang ma'rifah qal kan ada dhamir kan huwa ha bi mu'rabin jar wa majrurun terus bi mahbub fi mahalli nasbin hal terus. Iya betul juga itu mu'rab sebagai khabar ya. Terus mu'rab di sini disebutkan sebagai khabar min haitsu nuqsan. Ya. Mu'rab mudhaf al af'al mudhafun ilaih. Qal fi'l madi mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Qal fi mahal jumlatun fi mahalli rafin khabar. Iya iya betul. Jadi di mu'rab itu khabarnya apa? Kaun. Kalau dia dijadikan sebagai isim yang naqis. Ya. Kemudian qol sebagai apa tadi i'rabnya? Khabar dari ya. Kaun. Khabar dari kaun ya. Khabar. Jadi beda ya. Di mu'rab itu juga khabar karena memandang kaun di sini sebagai apa? Fi'il yang naqis, kemudian qol khabar dari kaun, mubtada kaun di sini. Ya. Apa maknanya? Wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Dan keadaan al jika masuk pada fi'il yang mu'rab sedikit. Ya, sedikit. Contohnya apa? Masuknya al kepada fi'il yang mu'rab. Hafal ucapan penyairnya apa? Ma anta ma'anta bi hakamil turdo hukumatu ma'anta bil hakamil turdo hukumatu walal awsili walal zira'i wal jadal ya kan si boleh tidak al silahnya berupa jumlah ismiyah. Boleh. Atau tadi sebelumnya sila al berupa apa fi'il mudhari yang mu'rab itu sifatnya apa? Darurah atau boleh tapi jarang? Saja, boleh. Boleh. Tapi jarang. Itu pendapat siapa tuh? Ada jumhur. Hah? Jumhur. Jumhur betul. Ada enggak serangan jumhur? Ya pendapatnya Ibn Malik ya kan? Qol Asyuti juga. Itu beliau membolehkan pada ikhtiar ketika boleh memilih untuk dijadikan silahnya apa? Fi'il mudhari'. Ya. Boleh tidak jumlah silah al atau silahnya al itu berupa jumlah ismiyah? Boleh. Bolehnya ikhtiari atau bagaimana? Darurah. Boleh ikhtiar. Hah? Ikhtiar. Ikhtiar ya. Ini pendapat antum ya. Apa contoh ucapan siapa? Contohnya ucapan siapa? Penyair apa itu? Hafal enggak? Hah? Ya, nanti gak kuat pendapat antum yang mengatakan boleh. Gak ada syahidnya. Hafal Ashraf. Ya, apa syahidnya? Yaitu maksudnya syahidu ya. Minal qawmi Rasulullah minhum lahum da'nat riqabu bani ma'din. Ma'addi. Ma'addi. Ya, san minal qawmi Rasulullah minhum lahum da'nat riqabu bani ma'addi. Apa maknanya? Minal qawmi Rasulullah. Minal qawmi alladhi Rasulullah minhum san. Contoh yang masuk kepada dzaraf. Alif lam yang masuk kepada dzaraf. Ya. Hafal? Ah, asraf lagi, hafal saja. Contoh alif lam yang masuk kepada dzaraf. Man la yazalu syakiran 'ala al-ma'ah fa huwa harin bi isyati dzati sa'ah. Ya, masyaallah. Tajin juga menghafal syawahidnya asraf. Ya. Man la yazalu syakiran 'ala al-ma'ah fa huwa harin bi 'ishatin dzati sa'ah. 'Ala al-ma'ah maknanya apa? 'Ala al-ma'ah. Alladhi ma'ah. 'Ala alladhi ma'ah. Masyaallah. Paham berarti ya. Tapi itu jarang ya. Kalaupun itu dianggap boleh tapi jarang. Sebagian menganggapnya dharurah syi'riyah. Kemudian nah Luqman. Terakhir ini ayyun kama wa'ribat malam tudha fa sadru wasliha dhamirun in hadaf ya rab. Ayyun mubtada'un. Ya, kama jarun wa majrurun. Kama jarun wa majrurun. Ya, muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Khabar. Wa'uribat fi al-madhi al-majhul. Mabni lil-majhul. Terus ma lam tudhaf ma. Ma apa? Ma naibul fa'il. Ma masariyah. Dan apa? Zarfiyah. Masariyah zarfiyah. Ya. Lam. Oh, ribat mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatirun. Takdir huwa apa? Huwa. Oh, ribat hiya kembali hiya, mana? Hiya. Kemana kembalinya? Ayun. Ayun. Ayun sebagaimana ma. Dan dia ayun di i'rab. Ma lam tudhaf. Ma lam tudhaf. Ma masdariyah dzarfiyah. Iya, terus lam harfu nafyin wa jazmin. Tudaf. Tudaf. Fi'il mudhari'. Mabni lil. Mabni ya mughayyir terus. Wa naibu fa'ili. Wa naibu fa'ili. Dhamirun. Mustatir fihi. Jawazan. Wujuban. Ya'udila. Ya'udu. Ayyun. Ay. Wa sadru wasliha. Wawu. Wawu apa? Ataf. Wawu ataf. Wawu ha. Haliyah sudah kita sebutkan kemarin. Wawu haliyah. Sadru. Sadru marfu sebagai mubtada dan dia mudhaf ilaih dhamirun marfu sebagai apa khabar sebagai khabar ya in hadaf sifat ya sifat maknanya apa ini ayun kama wa uribat manam tudhaf fa sadru wasliha dhamirun in hadaf ayun ayun sebagaimana sebagaimana apa ayun ayun sebagaimana ma atau seperti ma maksudnya apa ayun seperti ma ya datang sebagai si mausul yang musyarak wa uribat terus apa terjemahnya di i'rab ma lam tudhaf selama tidak dimudhafkan selama terus? Tidak didhafkan dalam keadaan ya sadr silahnya dhamir yang dibuang iya paham enggak paham ini maksudnya arti yang kemarin kita jelaskan. Ayun seperti ma, dan dia ayun di i'rab selama ayun tidak diidhofahkan dalam keadaan ya sadr silahnya dhamir yang dibuang. Mafhumnya kalau ayun itu diidhofahkan dalam keadaan sadr wasilnya sadr silahnya dhamir yang dibuang, maka dia mabni gitu. Coba sebutkan hamzah tiga ataupun ada berapa keadaan dari ayun? Antum dua atau satu lah, biar berbagi dengan contohnya. Sebutkan empat keadaan dari ayun dengan ya, yang pertama. Dofa wa yuzkaro sodru wasfiha. Ya, didofahkan dan disebutkan sodr silahnya. Bagaimana hukumnya kalau seperti ini? Mu'rab atau mabni? Annaha mu'rabah. Mu'rab. Contohnya? Ja'ani ayyuhum huwa qa'imun. Ja'ani ayyuhum huwa qa'im. Ayyuhum. I'rabnya apa ayyuhum? Ayyum fa'il marfu'un wa dhaf fi dhammatin akhri wa mudhaf. Ya, cukup terus. Ya, yang kedua, enggak ada yang kedua dari ayun? Alla tudhafa wa la yutara sadru silatiha. Ya, tidak didhafahkan dan disebutkan sadr silahnya. Contohnya apa? Yujibuni ayyun qa'imun. Yujibuni ayyun qa'im. Hukumnya apa? Mu'rab. Terus yang ketiga? Alla tudhafa wa yudhkara sadru silatiha. Ya, agar dia tidak didhafahkan dan disebutkan sadr silahnya. Hukumnya bagaimana? Mu'rab. Mu'rab. Contohnya? Yujibuni ayyun huwa qa'im. Ya, yujibuni ayyun huwa qa'im. Gak ada yang terakhir, yang keempat? Antudhaf wa hudhifa sadru silatiha. Wa hudhifa sadru silatiha. Silatiha. Contohnya apa hukumnya kalau seperti ini? Waktu kumu mabni. Mabni. Apa contohnya? Dalam ayat. Min kulli syi'at. Tumbalanazi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyad. Tumbalanazi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyad. Dan di sana masih ada contoh yang lain kan? Nah sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wabaghum a'rab mutlakan wa fi dal hadz ayn ghairu ayn yaktafi in yustatul wasl wa in lam yustatul fal hadz nazar wa abu an yuhtazal in saluh al baqil wasl mukmil wal hadz عندهم كثير من جلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب وبعضهم أعرب مطلقا. Sebagian mereka ahli nahu, sebagian mereka yaitu ahli nahu yaitu Khalil dan Yunus. A'rab mutlaqa, mengi'rab ayun secara mutlak. Semuanya dianggap mu'rab oleh keduanya, Khalil dan Yunus. Wa fi dhal hadzi ayun ghairu ayun yaktafi, dan pada pembuangan ini, pembuangan apa? A'id. Ya. Ghairu ayun yaktafi ayun. Ayun di situ maful muqaddam dari yaktafi. Jadi secara makna kalau tadi sudah selesai ya, wa ba'dhum a'rab mutlaqan. Itu masih kaitannya dengan sebelumnya. Ya. Dan sebagian mereka ahli nahu ada yang mengi'rab ay secara mutlak. Ya. Kemudian bagaimana ketika didapati mabni? Ya, sudah kita lewatkan. Ingat takdirannya Khalil bagaimana? Pada contoh sumalanan zi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala rahmani itiyya. Bagaimana mereka membawanya dalam kondisi mereka berpendapat mu'rab? Terus dengan dalam ayat ini bagaimana? Kalau mu'rab hanya ayya, jawabannya apa kata Khalil? Di situ apa? Ya, di situ alal hikayah dikaitkan. Hikayah al-qawl. Ya, yuqalu fihi apa? Ayyuhum. Hikayatul qawl di situ. Kemudian kalau pendapatnya satu Yunus bagaimana? Dita'liq di situ fi'il dari amalannya secara lafaz. Kenapa? Karena Yunus tidak mengkhususkan ta'liq pada bab afal qulub. Ingat jawabannya ya. Wa fi dhal hadzi baru ini. Wa fi dhal hadzi ayyin ghairu ayyin yaktafi. Asal ucapannya adalah ghairu ayyin yaktafi ayyin fi dhal hadzi. Ya. Selain ai itu mengikuti ayyan. Selain ai dari sini si mausul yang lain mengikuti ai. Fi dhal hadzi pada pembuangan ini. Ya ini boleh juga dibuang. Ya pada tempat yang lain, bukan hanya pada apa? ayun yang barusan kita lewatkan. Dibuangnya aid, kata beliau, ya, bukan hanya di ayi, bahkan juga di tempat-tempat yang lain. Dipahami ya? Jadi wa fi dzal hazi muta'alliden apa? Dengan yaqtafi al-ati itu. Ayan sebagai maful bi muqaddam, ghairu sebagai apa? Mubtada. Mudhaf ayin, mudhaf ilaih, yaqtafi jumlah fi'liyah sebagai apa? Khabarnya. Sehingga maknanya ghairu ayin isim isim mausul selain ay, yaqtafi ayan, ngikut ayan fi dzal hazi, dalam hal bolehnya dibuang aidnya. Itu maknanya. In yustatol, tapi belum selesai. Itu masih nyambung. In yustatol. Iya. Apabila yustatol, di sini tambahan sin dan tak ya. Kata al-hubari ma'ani al-ad, yaitu dianggap panjang. Apabila silahnya dianggap panjang. Berarti kan ini maknanya selain ai itu mengikuti ai dalam hal bolehnya dibuang. Tapi ada syaratnya. Kalau pada ai enggak ada syaratnya. Tapi kalau pada selain ai ada syaratnya, yaitu in yustatol apabila silanya tidak dianggap panjang. Atau in yustatol apabila silanya dianggap panjang. Apabila silahnya dianggap panjang maka dibuang. Apanya? Aidnya. Jadi ada syaratnya ya. Bisa dipaham ya, enggak mutlak. Kalau pada ayun dibuang aidnya boleh. Apakah silahnya dianggap panjang atau pendek? Tapi kalau berdasarkan ayun boleh dibuang, tapi in yustatol apabila dianggap panjang apanya? Silahnya. Mana jawab in yustatol? Mahdhuf. In yustatol fa ghairu ayyin yaktafi ayyan gitu. Apabila silahnya dianggap panjang, maka selain ay ngikut ay boleh dibuang aidnya. Bisa dipahami ya? In yustatol waslun. Sini mahdhuf jawabannya. In yustatol waslun apabila dianggap panjang ya, silahnya, maka selain ai boleh ngikuti ai, yaitu dibuang aidnya. Jawabannya takdirnya in yustatol waslun fa ghairu ayin yaktafi ayan gitu. Apabila dianggap panjang silahnya, maka selain ai ngikut ai. Wa in lam yustatol fal hadhu nazrun aw abau an yukhtazal. Adapun kalau in lam yustatol, ini pembahasannya adalah pada silah selain ayun ya. Adapun apabila silahnya tidak dianggap panjang, tidak dianggap panjang, falhadhu nazrun, maka dibuangnya aid itu jarang. Jarang. Sedikit. Wa abu an yukhtazal, mereka orang Arab enggan an yukhtazal untuk dibuang. Ya. Sodru silahnya yang merupakan aid ini. Sifam ini ya. Jadi kalau dianggap panjang pada silah yang selain ai, itu boleh dibuang sodru silahnya yang merupakan aidnya itu. Adapun kalau tidak dianggap panjang, pembuangan sodru silah yang merupakan aidnya ini nazrun sedikit. Wa abawan yukhtazala, mereka enggan untuk membuangnya. Membuang sodru silah yang merupakan aidnya itu. In salahal baqi li waslin mukmili wal hadhu indahum kathirin munjali. Ah, afan ini nyambungnya salah. Ya, wal hadhu nazrun. Selesai titik ya. Ya, wa in lam yustatal fal hadhu nazrun. Apabila tidak dianggap panjang silahnya, maka pembuangan itu jarang, pembuangan tadi ya. Aid. Wa abau an yukhtazal in salaha al baqi li wasmin mukmili. Ya. Dan mereka enggan, tidak mau untuk membuang sodru silah in solaha ataupun aidnya in solaha al-baqi li waslin mukmili, apabila jumlah yang datang setelah silah itu bisa pas untuk dijadikan sebagai silah yang sempurna. Nanti akan ada penjelasannya. Atau kalau dicontohkannya enggak apa-apa ya. Sebab ja'anil ladzi huwa jariyatuhu qa'imah. Lihat, ja'anil ladzi huwa jariyatuhu qa'imah. Datang orang yang dia budaknya sedang berdiri. Di sini ada huwa. Iya. Jariyatuhu qa'imah, huwanya enggak boleh dibuang. Kenapa? Karena sempurna jumlah istilah huwanya itu. Jariyatuhu qa'imah jumlah sempurna kan? Ja'anil ladzi huwa jariyatuhu qa'imah. Enggak boleh dibuang huwanya. Kenapa? Karena kalau dibuang terkesan enggak ada gitu. Karena sudah sempurna jari itu qaimah itu. Nanti juga akan ada juga penjelasannya. Mereka enggan untuk membuang aid pada silah apabila silahnya ini sudah sempurna tanpa aid ini nanti. Walhadu indahum kathirun munjali fi aidin muttasilin in intasab bi fi'lin aw wasfin kama narju yahab. Walhadu indahum, dan pembuangan di sisi mereka itu sudah selesai ya. Walhadu ini baru lagi. Walhadu indahum kathirun munjali, pembuangan aid di sisi mereka itu banyak dan jelas sekali nyata. Tampak fi aidin muttasil, pada aid yang berupa dhamir muttasil in intasab, apabila dhamir ini mansub dinasabkan oleh fi'lin atau wasaf, seperti contohnya manarju yahab, orang yang kami harapkan dia yahab, ya manarju yahab, orang yang kami harapkan amal alladzi alladzi narjuhu, gitu. Dibuang apa di sini? Aidnya ha, manarjuhu yahab, orang yang kami harapkan yahab, dia memberi harapan kami, memberikan kepada kami harapan yang kami harapkan. Di sini dibuang aidnya yang berupa dhamir muttasil yang mansub dengan fi'il, ya kan? Kama narjuhu aslinya. Ha di sini aid yang kembali kepada man, dan itu pengikatnya, dan dia berupa dhamir muttasil mansub, boleh dibuang. Kama narjuhu, ya banyak seperti ini. Sudah paham ini? Ya Rabnya, sampai di sini ada yang mau tanyakan sebelum kita masuk ke syarahnya? Ya, irobnya. Memang ada yang belum paham. Tadi ba'du mubtada, a'robah jumlah fi'liyah sebagai khobarnya, mutlaqan sebagai hal dari apa? Dari ayan yang merupakan maf'ul bih yang mahdhuf. Maksudnya ba'dhum a'robah ayan gitu. Dan sebagai mereka mengirob ayan secara mutlak. Wa fi dzal hadzi ayan ghairu ayan yaqtafi, sudah kita sebutkan. Ini yustafal juga sudah sebutkan. Wa in lam yustafal, ini jelas. In harfu syartin jazim tajzimu fi'lain, lam adalah apa? Harfu nafin wa jazmin. Yustafal fi'il mudhari mabni lil majhul naibu fa'ilihi mustatir fi jawazan taqdirnya hiya. Kembali kepada silah ya, pada silah. Ya, lam yustafal itu pada mahalnya jazm sebagai isim apa? Fi'il syarat. Kemudian fa waqi'ah fi jawab syarat al-hadd mubtada. Nazrun khabar, jumlah ismiyah pada mahalnya nasab sebagai apa? Jawabu asyarat. Ya, sebagai jawabu asyarat. Kemudian wa abau, di sini mungkin au isnafiyah atau bunatof, abau si'il fa'il an yukhtazal masdar muawwal min an wa mab'ada apa? Sebagai mahalnya nasbin maf'ulun bih. Ya. Yukhtazal itu naibu fa'ilnya mustatir si jawazan takdirnya huwa, kembali kepada sabr silah ataupun aidnya. In solaha al-baqi liwaslin mukmili, ini mahdhuf jawabannya. Mereka enggan untuk membuang sabr silah ataupun aidnya, aidnya lebih umumnya, membuang aidnya apabila jumlah yang datang setelah silah itu adalah jumlah yang sempurna. In soluh al-baq liwasin mukmili, jawabannya apa ya mahdhuf? Abau gitu. An yukhtazal. Walhadhu mubtada di sini. Khabarnya mana? Kathirun indahum. Istidraf saja. Kathirun menjali khabar yang kedua. Ya, fi aidin ini muta'aliknya mungkin kepada kathir ataupun munjali. Kalau seandainya munjali dijadikan sifat sebagai kathir, maka fi aid muta'aliknya munjali. Ini intasab. Ini intasab di filin awasfin. Ini biasa mahdhuf apa jawabannya. Ini intasab di filin apabila dia mansub dinasubkan oleh fi'il ataupun wasf. Mana jawabannya in? Iya, maka apa? Mah. Ya, mahdhuf takdirnya apa? Ya, in intasab fal hadfu indahum katsir menjali. Ya. Insyaallah paham ya. Yani anna ba'd al-arab A'rab ayyan mutlaqo ay wa in udhifat wa hudhifa sadru silatiha fa yaqulu yu'jibuni ayyuhum qa'im wa ra'aytu ayyuhum qa'im wa marartu bi ayyihim qa'im wa qad quri'a thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashad wa ruwiya fa sallim 'ala ayyihim afdalu bil jar. Yani sebagian orang Arab yang lebih tepat adalah sebagian ahli nahwu. Yang lebih tepat adalah sebagian ahli nahwu. A'rab ayyan mutlaqo, mengi'rab ayyan secara mutlak. Siapa tadi orangnya? Khalil dan siapa? Dan Yunus. Wa in udhifat wa hudhifa sadru silatiha, meskipun dia ai diidhafahkan dan dibuang sadru silahnya. Fayaqul, sehingga dikata mereka mengatakan ataupun ba'd an-nuhat mengatakan yu'jibuni ayyuhum qa'im. Ayyuhum fa'il marfu alamat rafi adhamma dhahirun ala akhirih. Ya kan? Dan dia mudhaf, kemudian dhamir setelahnya mudhaf ilaih. Qa'im khobar mimun tada mahdhuf, taktirnya huwa. Wa ra'aitu ayyahum qa'imun, i'rabnya jelas ya. Wa ra'aitu ayyahum qa'imun, ayya mansub fi harakah zahirah. Wa marartu bi ayyihim qa'imun, ya. Wa qad quri'a, dan sungguh telah dibaca dalam satu qira'ah, thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyahum ashaddu, ayya dengan nasab. Wa quri'a syadzan, katanya dibaca tapi syadz dengan nasab. Ayyahum ashad. Waruya, dan diriwayatkan pula ucapan orang Arab, fasallim ala ayyihim dengan jar. Yang sebelumnya kan kita baca ayyuhum ya. Tapi dalam riwayat ayyihim afdal dengan jar. Sehingga di sini ada beberapa pendapat terkait dengan ayun. Nah, pendapat pertama si Bawai yang mengatakan mabni. Yang kedua pendapat siapa? Khalid dan Yunus yang sama-sama mengatakan apa? Mu'rab. Ya. Masih ada pendapatnya ketiga, pendapat Al-Akhfash dan Al-Gisa'i. Pendapat Al-Akhfash dan Gisa'i. Beliau berdua menjadikan ayu di situ pada contoh tadi tummalanan zi'ana min kulli syi'atin ayyuhum sebagai ay istifhamiyah. Ayunya istifhamiyah. Maf'ulnya mana? Maf'ulnya kulli syi'ah. Tummalanan zi'ana min kulli syi'atin ayyuhum. Kulli syi'ah itu maf'ulnya. Kata Al-Fash ataupun Al-Kisai. Dan minnya di situ katanya Zaidah. Itu taukid. Ini dibangun di atas pendapat keduanya, Al-Akhfash dan Al-Kisai, yang mengatakan bahwasanya terkadang min pun datang sebagai min tambahan pada kalam yang mujab, bukan yang manfi. Meskipun jumhur bagaimana? Enggak bisa min datang kecuali pada yang manfi, ya kan? Nah itu, pendapat yang berapa? Tiga itu. Kemudian jumlahnya istifhamiyah musta'nafah, berarti ayyuhum ashaddu istifhamiyah jumlahnya. Musta'nafah. Jumlah istinafiyah. Ayu mubtada marfu wa alamat rafi dhamma dhahira ala akhirih. Kemudian asyaddu sebagai khabarnya. Itu pendapat yang ke tiga. Wa asyara biqawli wa fi dhal hadzi ila akhiri ila al-mawadhi'i allati yuhdhafu fiha al-'aidu 'ala al-mawsul wa huwa imma an yakuna marfu'an aw ghayrahu fa in kana marfu'an lam yuhdhaf illa idza kana mubtada'an wa khabaruhu mufradun nahwa huwa alladhi fis sama'i ilah. Ayyuhum ashad wa ayyuhum ashad fala taqulu ja'ani alladhi qama wal ladzina duriba li raf'il awwal bil fa'iliyah wa thani bin niyabah bal yuqalu qama wa duriba wa ammal mubtada'u fayuhdhaf ma ayyin wa in lam tatli as-silah kama taqaddam min qawlika yu'jibuni ayyuhum qa'im wa nahwu wa la yuhdhafu sadru silah ma ghairi ayyin illa idza talat as-silah نحو جاء الذي هو ضارب زيد ضارب زيدا فيجوز حذفه هو فتقول جاء الذي ضارب زيدا ومنه قولهم ما انا بالذي قائل لك سوءا التقدير بالذي هو قائل لك سوءا وان لم تطل الصله فالحذف قليل واجازه الكوفيون قياسا نحو جاء الذي قائم التقدير جاء الذي هو قائم ومنه قول تعالى تماما على الذي احسن في قراءه الرفع والتقدير هو احسن. An-Nazim rahimahullah Ibnu Malik mengisyaratkan dengan ucapannya wa fi dzal hadzi, ya wa fi dzal hadzi ayyun ghairu ayyun yaqtafi, mengisyaratkan kepada tempat-tempat yang pada tempat-tempat tersebut boleh dibuang aid yang kembali kepada mausul, yaitu aidnya tersebut ada kalanya dia marfu atau bukan marfu. Kalau aidnya marfu maka lam yuhdaf, tidak boleh dibuang, illa idza kana mubtada'an, kecuali kalau aidnya tersebut jatuh sebagai mubtada. Wa khabaruhu mufrad, dan khabarnya mufrad. Contoh wa huwa alladhi fis sama'i ilah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang di langit sebagai ilah ma'bud, zat yang disembah. Di sini ilah ya, ataupun di sini kita dapati ada isim mausul alladhi ya, dan di sini hanya sebutin khabarnya ilah, mubtadanya di sini mahdhuf alladhi huwa ilahun fis sama', gitu. Huwa yang dibuang. Adapun fis sama' ini hanya muta'alliq dengan ilah, karena ilah bermakna ma'bud. Ilah sebagai khabar yang mubtada mahdhuf, takdirnya wa huwa alladhi huwa fis sama'i ilah. Huwa ilahun fis sama'. Nah itu. Sudah paham ya? Jadi kalau yang dibuang itu marfu ya, ataupun kalau aidnya marfu tidak boleh dibuang kecuali dia jatuh sebagai mubtada dan khabarnya mufrad. Ingat khabarnya mufrad berarti keluar darinya khabarnya apa bentuknya? Jumlah dan sibu jumlah. Mufrad khabarnya. Contoh yang lain ayyuhum asyaddu. Di sini dibuang apa? Aidnya yang marfu huwa asyaddu. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan ja'anil ladzani qama. Ja'anil ladzani qama dengan dibuang apanya? Aidnya yang kembali kepada al-ladzani musanna. Enggak boleh. Ya, kenapa? Karena dia aidnya bukan apa? Bukan mubtada, tapi fa'il, ya kan? Sehingga harus sebutkan. Ingat tadi persyaratannya, apabila aidnya marfu tidak boleh dibuang kecuali kalau aidnya ini mubtada dalam keadaan khabarnya mufrad. Ya. Sehingga tidak boleh kau katakan ja'anilladzani qama ataupun alladzani duriba li raf'il awal bil fa'iliyah wa tsani bin niyabah, karena yang pertama itu rafa' sebagai fa'il yaitu alladzani qama, yang kedua duriba di situ rafa' juga tapi naibul fa'il, tidak boleh di situ apa dibuang aidnya tapi harus disebutkan qama duriba. Kenapa alasannya? Ya, itu aidnya bukan mubtada. Yang pertama apa? Fa'il, yang kedua naibul fa'il. Maka sebutkan. Wa amal mubtada fayuhdaf. Sudah paham sampai situ? Ya, sana tunggu sebelum belajar itu baca dulu gitu. Ya, baca dulu. Biar cepat memahaminya. Wa amal mubtada fayuhdaf ma ayyin, adapun mubtada maka dia boleh dibuang bersama ayy. Wa in lam tatulis silah, meskipun silahnya pendek, tidak panjang. Enggak ada persyaratan mutlak, boleh dibuang dengan syarat tadi. Sadrnya, aidnya itu mubtada, khabarnya mufrad. Iya, khabarnya apa? Mufrad. Silah itu dianggap panjang kapan? Ketika di situ disebutkan ma'mulat seperti al-jar wal majrur ataupun na'at ataupun ma'mulnya khabar. Kadang khabarnya kan butuh ma'mul ataupun ada na'at, ini dianggap panjang. Pokoknya kalau bersama ayun boleh dibuang silanya selama dia berupa dhamir rafa' mubtada dan khabarnya mufrad, apakah silanya panjang ataupun pendek. Ya, paham ya. Kama taqaddam fi qaulika, sebagaimana yang telah lewat pada ucapanmu yu'jibuni ayyuhum qa'imun, artinya huwa qa'imun, dibuang. Ini pendek contohnya ya. Contoh yang panjang tadi wa huwa alladzi fis sama'i ilah, dibuang. Afan ini beda ya. Bukan bersama ayun nanti. Kalau yang sama ayunnya yang sedang kita bahas mutlak. Mana yang panjang bersama ayun? Wa nahwu wa la yuhdhafu wa nahwu, dan contoh yang semisal itu. Wa la yuhdhafu sadru silah ma ghairi ayyin, dan tidak boleh dibuang sadru silah. Sadru silah yang itu merupakan aid yang kembali kepada mausul tidak boleh dibuang bersama isi mausul selain ay. Illa kecuali idza talatis silah, kalau silahnya dianggap panjang. Silahnya dianggap panjang. Seperti tadi, ada sifat, ada jar majrur. Contoh, ja'anilladhi huwa dharibun zaidan. Ja'anilladhi huwa dharibun zaidan. Panjang gak di sini silahnya? Huwa dharibun zaidan? Panjang. Kenapa? Karena ada ma'mul zaidan. Iya kan? Ada ma'mul, itu zaidan. Dianggap panjang. Maka dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan silahnya panjang, ya juzu hadfu huwa. Boleh dibuang di sini. Satu silahnya yang merupakan aid yang kembali kepada silah itu huwa. sehingga engkau katakan ja'alladhi dharibun zaidan. Ja'alladhi dharibun zaidan, dharib sebagai khabar berarti kan i'rabnya dari mutanya mahdhuf, zaidan maf'ulnya, maf'ulnya dharib. Wa minhu qauluhum, dan di antaranya juga ucapan mereka orang Arab, ma ana billadhi qailun laka su'a. Saya bukanlah orang yang mengucapkan tentangmu dengan kejelekan. Saya bukanlah orang-orang yang mengata-ngataimu kejelekan. Iya. Tahu apa bahasanya? Bukanlah orang yang mengucapkan kejelekan kepadamu. Aslinya apa? Billadhi huwa, ada huwanya. Qailun laka su'an. Kenapa dibuang? Karena di sini panjang. Ada laka jar majrur, ada ma'mulnya apa? Khabar su'an, iya kan? Iya. Fa in lam tatul silah fal hadzu qalil. Adapun kalau tidak panjang silahnya, pembuangan. Pembuangan a'id yang marfu. Ya, bersama selain ayun itu sedikit. Sedikit. Wa jazahul kufyun qiyasan. Adapun orang-orang Kufah mereka membolehkan untuk dikiaskan. Contoh ja'al ladzi qa'imun, itu boleh. Kalau menurut jumhur boleh enggak? Ja'al ladzi qa'imun? Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau diganti ayun boleh enggak? Ja'al ladzi aja'a ayyuhum. Itu kurang enak kalimatnya ya. Iya. Apa? Ja'a ja'ani ayyuhum qa'imun. Iya, kalimatnya enak kayak itu maknanya. Al-muhim kalau bersama ayun apa? Boleh dibuang. Iya. At-taqdir takdirnya ja'al ladzi huwa qa'im. Iya. Ini enggak boleh kalau menurut jumhur. Orang Kufah membolehkan. Wa minhu qaulu ta'ala, di antaranya katanya ucapan Allah Ta'ala, tamaman ala alladhi ahsan, ya, penyempurna, ala alladhi ahsan, atas sesuatu yang ahsan, yang lebih baik. Kalau kira'ah yang sesuai dengan Rasul Utsmani apa? Ahsana, ala alladhi ahsana wa tafsila. Ya. Ini disebutkan juga dalam catatan kaki, ini kira'ahnya Yahya ibn Ya'mar dan ibn Abi Ishaq. Ya. Ya kalau memang ada sahih ya boleh berarti, iya kan? Ya di antaranya contoh yang lain, innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatun. Dalam kira yang lain, ba'udatun. Tapi kalau kita ambil pendapat jumhur ya lebih selamat ya. Enggak ada yang mengkritiki. Sama man 'ala alladhi ahsan fi qira'ati rafa' pada kira'ah rafa' wa taqdiruhu ahsan, dibuang. Di situ aidnya yang rafa huwa, padahal bukan bersama ayun. Sampai di situ paham ya? Saya tapi enggak paham. Yang enggak bertanya, kasih pertanyaan berarti enggak paham. Sehingga enggak ada hujah kalau ditanya enggak paham. Ya, paham Asyraf? Kalau enggak paham tanyakan sebelah mana, bisa diulang. Terjemahkan pelan-pelan, didikte. Waqad jawazu fi la siyama Zaidun. Di sini catatan kami banyak cuma waktunya. Ada fair tambahan sih, saya mau tambahkan ya. Semoga bisa ngejar ini. Ada tanbih dari Al-Ashmuni rahimahullah. Kata beliau, la tudhaf ayun mausulah ila nakirah. Yang namanya ayun yang datang sebagai isim mausul tidak boleh diidhafahkan kepada nakirah. Harus diidhafahkannya kepada apa? Yang ma'rifat ayyuhum. Jadi fahami. Berbeda halnya dengan pandangan pendapat Ibnu Ashfur. Ya. Jadi fahami itu. Ayun yang merupakan apa? Silah. Tidak boleh diidhafahkan kepada yang nakirah. Bolehnya kepada yang ma' rifa saja. Adapun ayun-ayun yang lain seperti ayun yang datang sebagai na'at ataupun hal, maka ini mesti dibafahkannya kepada nakirah. Masih ingat di kawadil Arab, ja'ani rajulun ayu rajulin, harus ya nakirah ayu rajulin sebagai sifat, iya kan, atau sebagai hal ketika setelah ma'rifah, ja'ani Abdullah ayu rajulin. Masih ingat, nah ayu rajulin kayak itu. Ketika dia jatuh sebagai sifat ataupun hal, maka harus diidhafahkannya kepada nakirah. Lawannya berarti ya. Kemudian ada lagi. Hmm. Demikian pula kata beliau, wa kadza ila al ma'rifah addala ala muta'addid. Kepada Afan, ada yang ketinggalan. Wa amma syartiyah wal istifhamiyah, adabun ayun syartiyah dan ayun istifhamiyah, fayudhafani ila nakirah. Maka keduanya boleh diidhafahkan kepada nakirah, ayun syartiyah dan istifhamiyah. Wa kadza ila al mu'rifah, demikian pula boleh istifhamiyah, ayun istifhamiyah dan ayun apa? Syartiyah diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Yang mana yang ma'rifah ini adalah alal muta'addid, menunjukkan kepada sesuatu yang berbilang. Bisa dipahami tidak tadi? Ayun syartiyah dan ayun istifhamiyah. Sama pembahasannya, boleh diidhafahkan kepada nakirah, boleh diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Kalau diidhafahkannya kepada yang ma'rifah, maka ayun syartiyah dan istifhamiyah ini adalah ataupun isim yang ma'rifah tersebut harus menunjukkan kepada al-muta'addid, sesuatu yang berbilang. Contoh, ayur rijali afdol. Bukan ayur rijalin ya. Bisa dipahami? Ayur rijali afdol. Atau diidhafahkan kepada mufrad yang ma'rifah, tapi maknanya berbilang. Seperti ayu zaidin ahsan. Ayu Zaidin ahsan. Zaid yang mana ahsan? Di sini Zaid bentuknya mufrad atau jamak? Mufrad. Tapi mananya jamak enggak? Jamak kan. Zaid yang mana yang paling afdol? Ngerti enggak? Iya. Jadi ayun yang merupakan istifhamiyah dan syartiyah boleh kepada diidhafahkan kepada nakirah, boleh kepada yang ma'rifah. Kalau diidhafahkannya kepada yang ma'rifah, maka yang ma'rifah ini harus apa? Muta'addid. Lafadznya atau ditakdirkan maknanya apa? Muta'addid. Itu faedah dari asoban masih ada di sini. Kalau dia bersama nakirah ayun ini bersama nakirah tadi ayun syartiyah atau mustafimiyah, dia bersama nakirah maka dia kedudukannya seperti kullun, seperti kullun. Lihat fayuroa fil bamiri al mudhaf ilaih, sehingga ini pandang bamir mudhaf ilaihnya. Saya ulangi, dia ayun yang kita sebutkan barusan istifhamiyah. Iya. Bersama nakirah, bersama mudhaf ilaih yang nakirah seperti kedudukan kullun. Sehingga perlu dipandang fayura'a, maka yang dilihat di situ dhamir. Wa yura'a fi dhamir al-mudhaf ilaih, maka yang dipandang dhamir mudhaf ilaihnya, bukan mudhafnya, bukan ayunnya. Kalau ayun kan lafaznya mufrad, nanti kita sebutkan contohnya. Wa ma'al ma'rifah, ketika ayun ini diidhafahkan kepada ma'rifah, bimanzilati ba'd, maka dia kedudukannya seperti ba'd. Fayuro'a al-mudhaf, sehingga yang dipandangnya mudhafnya. Lihat, bersama yang ma'rifah. Ayu hulamaini ataya. Lihat, ayu hulamaini ataya. Ayu hulamaini ataya. Di sini ayun istifhamiyah didhafahkan kepada nakirah. Ya. Maka yang dipandangnya mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya musanna kan? Maka dhamir yang kembali, ataupun dhamir, itu harus kembali kepada mudhaf ilainya. Ayun ayu hulamaini ataya. Ayu hilmani atau. Adapun kalau diidhafahkannya kepada yang ma'rifah, maka yang dilihat mudhafnya. Ayu al hulamaini ata. Ata kembali kepada ay. Ayu al hilmani ata. Gitu. Itu faedah dari asoban ya, sudah. Kalau sulit ya gak apa-apa lah. Bisa dipahami gak kira-kira ya? Saya lanjutkan waqad jawazu fi lasiyama. Sekarang lasiyama. Itu pembahasan ayun banyak sekali ya. Ingat-ingat aja. Jadi ayun yang sedang kita bahas mausulah itu harus diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Adapun ayun yang lain ya tadi. Waqad jawazu fi lasiyama Zaidun idza rufi'a Zaid an takuna ma' mausulah, dan mereka para ahli nahu membolehkan pada lasiyama Zaid terlebih lagi Zaid. Maknanya idza rufi'a Zaid, apabila Zaid rafa'kan untuk maknya di situ dijadikan mak mausulah. La siyama Zaidun, boleh kata mereka mak di situ sebagai silah ataupun Zaid di situ sebagai khobar yang dibuang apa? Sadr silahnya. Mereka membolehkan pada contoh la siyama apabila di rafa'kan isim yang setelahnya Zaidun untuk maknya dijadikan sebagai isim mausul. Wa Zaidun khabaron, dan Zaidun khabar limubtada'in mahdhuf, bagi mubtada'in mahdhuf takdirnya la siya alladhi huwa Zaidun ya. Terlebih lagi orang yang huwa Zaidun, dia adalah Zaid ya. Jadi la nafilil jinsi siya ismu la nafilil jinsi mansub. Jadi kan alladzi sebagai apa? Alladzi ismu usul. Ya, sebagai apa? Ismu usul mudhafun ilaih. Huwa mubtada. Zaidun khabar. Ya. Mana anunya? Iya apa? Khabarnya la mahdhuf. Ya. Ya maujud dan semisalnya. Nanti akan kita baca insyaallah keterangan lebih jelas ya. Fa hudzifal a'id alladhi huwa mubtada, huwal mubtada, maka dibuang di sini a'id yang merupakan mubtada. A'id yang merupakan mubtada dibuang huwa. Wa huwa qauluka huwa wujuban secara wajib. Fa hadha mawdi'un hudzifa fihi sadr silah ma ghairi ayyin wujuban wa lam tatul silah. Ini adalah satu tempat yang dibuang pada tempat tersebut sadr silah bersama selain ai secara wajib. Padahal silahnya pendek. Ternyata ada tempat lain di mana sadr silah boleh dibuang selain pada pembahasan ayun, yaitu pada lasiyama ketika isi misalnya rofa. Wahuwa maqisun wa laysa bisyadz, dan itu bisa dikiaskan, bukanlah perkara yang syadz. Nanti insyaallah ada catatan kayak gini panjang. Kalau mau dibaca biar rinci coba ya. Pertemuan berikutnya aja. Wa asyara biqaulihi wa abaw an yukhtazal in salaha al-baqi li wasl mukmil ila anna syarta hadzi sadr silah an la yakuna ma ba'dahu salihan li an yakuna silah kama idza waqa'a ba'dahu jumlah nahu ja'a alladhi huwa abuhu muntaliqun aw huwa yantaliq aw dharfun aw jarun wa majrurun tamani nahu ja'a alladhi huwa indak aw huwa fid dari fa innahu la yajuzu fi hadhihi al-mawdi' hadzu sadr silah fala yaqulu ja'a alladhi abuhu muntaliq fa'ni alladhi huwa abuhu muntaliq li'anna al-kalama yatimu dunah fala yudra ahudhifa minhu shay'an la wa kadha baqiyat al-amthila al-madhkurah wa la farqa fi dhalika bayna ayyin wa ghayriha fala taqul fi yujibuni ayyuhum huwa yaqum yujibuni ayyuhum yaqum li'annahu la yu'lam al-hadhfu. Kemudian beliau an-nazim rahimahullah mengisyaratkan dengan ucapannya wa abaw an yukhtazal in salah al-baqi li waslin mukmili, mereka enggan tidak mau membuang a'id apabila salah al-baqi li waslin mukmili, jumlah silahnya yang tersisa itu bisa dijadikan sebagai jumlah silah yang sempurna tanpa a'id. Ya, nanti dengan contoh lebih jelas. Ila anna syarat hadzi sadr silah, ini mengisyaratkan kepada syarat boleh dibuangnya sadr silah adalah alla yakuna ma ba'dahu salihan li an yakuna silah, agar yang setelahnya setelah apa? Setelah sadr silah yang dibuang itu. Ya, setelah sadr silah yang dibuang tersebut. Agar jangan sampai setelah jumlah yang setelah sadr silah itu, jangan sampai dia cocok untuk dijadikan sebagai silah. Saya ulangi, ucapan ini mengisyaratkan kepada syarat boleh dibuangnya sadr silah. Yaitu agar setelah sadr silah ini tidak bisa dijadikan sebagai silah. Kapan itu terjadi? Kama idza waqa'a ba'dahu jumlah, yaitu ketika datang setelah silah ini atau sadr silah ini jumlah yang sempurna. Apakah fi'liyah ataupun apa? Ismiyah ataupun dzarfiyah. Ya. Ataupun jar majrur. Contoh ja'a alladhi huwa abuhu muntaliqun. Ya. Pada contoh ini ja'a alladhi huwa abuhu muntaliqun. Ja'a datang orang yang dia bapaknya muntaliq. Berangkat. Di sini sadr silahnya mana? Huwa, iya kan? Huwa. Setelah sadr silah ini ada jumlah abuhu muntaliq, jumlah sempurna. Cocok enggak abuhu kalau dijadikan dia sebagai silah tanpa huwa? Sya'alladhi abuhu muntaliqun, cocok. Maka enggak boleh dibuang huwanya. Ya, bisa dipahami enggak? Awyan toliq. Atau diganti. Sya'alladhi huwa abuhu yang toliq. Ya. Enggak boleh dibuang huwanya. Kenapa? Karena abu mu'imun, abu yang tolik ataupun abu mu'tolik sudah sempurna. Mengapa enggak boleh dibuang? Karena kalau dibuang disangkanya enggak ada huwa gitu. Enggak melihatkan huwa disangkanya. Sudah sempurna sih. Au dzarfun au jarun wa majrur taman, atau ketika silahnya berupa dzarf dan jar majrur yang keduanya tam. Contoh ja'alladhi huwa indak. Ja'alladhi huwa indak, datang orang yang ada di sisimu. Jangan kau buang huwanya. Ketika engkau ingin menginginkan, memaksudkan huwa ini, jangan kau buang. Kenapa? Kalau tidak, ya dikiranya enggak ada huwa, karena indak sudah cocok, sudah sempurna untuk menjadi silah. Ya, sudah paham? au huwa fid dari ataupun huwa fid dari. Fa innahu la yajuz, pada contoh-contoh ini tidak boleh. Fa innahu la yajuz fi hadhil mawadhi', sungguh tidak boleh pada tempat-tempat ini hadzu sadri silah, untuk membuang sadru silahnya. Ya, dhamir tadi yang rafa' mubtada enggak boleh. Fala taqul, sehingga engkau tidak boleh mengatakan ja'alladhi abuhu muntalik, dalam kondisi engkau menginginkan yang dimaksud adalah alladhi huwa abuhu muntalik. Jadi fahami, engkau memaksudkan huwa abuhu muntalik, tapi antum buang abuhu muntalik, enggak boleh, harus sebutkan. Kecuali kalau antum tidak menginginkan huwa, ya sudah enggak apa-apa, bikin jumlah ja'alladhi abuhu muntalik sudah sah. Bisa enggak? Paham enggak arti maksudnya ini? Kenapa enggak boleh dibuang huwa? Mengesankan bahwasanya tidak ada huwa. Kenapa? Karena Abu Muntalib sudah cocok dijadikan sebagai silah tanpa huwa. Li'annal kalama yatimu dunah, karena kalam itu sudah sempurna tanpa sadru silah. Falayudra'ahu ahudhifa minhu syam la, sehingga orang yang diajak bicara tidak tahu apakah ada pembuangan di situ sesuatu dari sadru silah atau tidak. Wa kadza baqiyatul amthila al-madhkurah, demikian sisa-sisa contoh yang lainnya yang disebutkan. Wala farqa fi dzalika baina ayyin wa ghairiha, tidak ada dalam hal ini, ya, dalam hal ini antara ai dengan selainnya sama saja. Ya. Yaitu tidak boleh dibuang. Ya, ketika yang setelahnya cocok untuk dijadikan sebagai apa? Silah. Kalau pada ai ini kan umum mutlak tuh, silahnya pendek atau panjang boleh dibuang. Kalau pada selain ai ada syaratnya ketika panjang. Ya, bisa dipahami ya. Ah, di sana ada tempat yang pada ai dan selainnya enggak boleh dibuang satu silahnya. Kapan? Ketika jumlah yang datang setelah sadru silah yang dibuang ini sudah sempurna, bisa dijadikan sebagai apa? Silah. Kenapa enggak boleh dibuang? Ya, kalau dibuang enggak tahu. Ya, apakah di situ meniatkan sesuatu dari sadru silah atau tidak gitu kan. Semoga bisa dipahami ya. Fala taqulu yu'jibuni ayyuhum huwa yaqum, sehingga tidak boleh engkau katakan yu'jibuni ayyuhum huwa yaqum, kemudian antum buang huwanya. Yu'jibuni ayyuhum yaqum, enggak boleh. Ketika kapan enggak boleh? Ketika antum meniatkan huwa yakum gitu. Untuk mentaukid ada huwanya kan lebih kuat. Li'annahu la ya'lam al-hadzf, karena tidak diketahui di sini ada buang atau tidak. Karena yakum sudah cocok dijadikan sebagai silah tanpa huwa. Ya, sudah dipahami? Saya kira sudah sampai, bisa sampai ke sini. Lambat juga ya. Enggak apa-apa kayak gitu aja ya. Sangat saya enggak cepat-cepat ya hafalannya. Mungkin. Tapi tetap aja yang ketinggalan ya hafalannya ya. Jangan ketinggalan. Terus ulang sehari 100 kurang 200 300 yang mungkin. Cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan lasiyama, itu ada rinciannya. Sudah pernah sih kita ulang di Kawakib, cuma sudah lupa ya. Ya, semoga dengan kita ulang lagi jadi hafal. Ya, subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.